kita. Ku terima jika pahitnya terasa bagai di penjara. Tanpa bicara ku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi.